punya makanan enak lezat, monggo, tapi jangan sombong, jangan pamer. Yang menyumbat mulutmu terakhir kali cuma kapas. Ndekene ana mayit dijejeli undi-undi. Yo kapas iku. Maka jangan sombong. Mohon maaf. Kafan itu enggak bisa ditempelkan titel gelar apapun. Mau ustaz, mau kiai, enggak kena. Malaikat mungkar nakir enggak kenal ngono iku. Mau presiden, menteri, gubernur, bupati, gak kena ditempel no, untuk kena kain kafan, kok mana terima lurah? Gak kena, susah dari lurah, anggitmu gak susah, susah, modal gaya pilihan sampai saya kilo gurung balik sih. Jam rolas bisa niki. Oh tambah. Ya berarti ana tambahan waktu lek cara kerjae lembur berarti iki. Ya Allah. Di wa man nu'ammilhu nunqishu fil khalq itu keterangan yang subhanallah. Siapapun yang diberi tambah usianya dikurangi bentuk kedadiane, fungsi-fungsi dari organ tubuhnya udah berkurang semua. Halo, dilanjut gak nih? Itu kan tanda, itu kan peringatan dari Allah loh. Makin tua berarti makin deket saatnya. Tapi kadang wong yu gak nyebut, wong yu kadang gak sadar. Biyen tenagae kuat, saiki loyo. Hawa karepe ana, tapi tenaga wis ndak iso. Ana arek ayu liwat yo. Sopo ya? Blomer-blomere. Arek kok monyor-monyore. Ya cuma iso ngono tok. Masih diombeni ndok banyak 27 enggak ungket wisan. Lha itu kan tanda to wisan. Rambut dulu hitam berubah putih, berarti meninggalkan dunia hitam masuk ke dunia putih. Nah itu kan peringatan tuh. Tapi wong ngeyel lo, nyatane ya disemir karepe lemah tuwa. Oh semir oleh wayahe tuwa ya tuwa, bro. Anggite lek rambute ireng terus ono maneh yang gak lah. Wong ngarepe ngono, kulit wis keriput, nyang salon dikenceng-kencengno. Tuwa ya tuwa. Musa iki karepe gak gelem diarani tuwa. Untu protol ngono ku ya ancene kalah untu. Kalah karo sapa? Kadang-kadang untu protol nyalahno bakul sate. Tak ge mangan sate ndok kono lho, ancene satene alot untu ku protol. Gak perkara satene sing alot ya untumu ancene skropos, berarti wis tuwa. Makane aja aneh-aneh, wedok-wedok iki lho. Untu atik dipageri kawat. Lah sing kate nyolong untumu sing merongos ya sapa? Aku nego nyawang. Lah apa sih untu atik dipageri kawat bareng ngono. Dike mangan gak kelotak-kelotak-kelotak. Mungkin di cetak Gusti Allah ngono lapo sama rubah-rubah. Ini ngono model, yurung pesek yuk gak gelem, disuntik bangir. Ngono yuk gak oleh, kan ngerubah gawiannya Gusti Allah. Pesek yuk pesek, aku lah pesek, tapi kan manis. Duh, nyatanya mau sama ini kayak nyawang aku kabeh, weh. Nah kan, siapa yang nyawang? Masih bangir kok yang menunggu, udah payu. Ngono lho. Pesek ya pesek, lapo adek wedi, adek izin. Ya ndak aku ndak izin, aku masih pesek ndak izin. Nyapa ngiki gaweane Gusti Allah? On ngenyek gaweane Gusti Allah padha karo ngenyek sing gawe. Lho, menghina ciptaan Allah kan sama dengan menghina yang menciptakan. Iya apa ora? Lah iya, nek aku tak syukuri alhamdulillah pesek, malah ambekane irit. irit awet. Sing mancung-mancung iku boros. Kali bolongane kan gede ya. Dadi cepet kentekan. Enake meneh lek basa iku lek digawe ngambung. Enak. Dadi irunge totok lambene melu plek bareng. Enak kare nglamuti ngono. Ya sing mancung-mancung iku yo gayoh. Kabeh kuwi ana hikmahe kok anggitmu Gusti Allah gawe apa-apa gak ana hikmahe. Likulli syai'in mazaya. Segala sesuatu itu ada kelebihannya. Ana kelebihane. Ate gak iya lho. Wong saiki lho karepe mah tuwa. Mangkane wedok-wedok biyen yo. Wedak yo wis anake ngono. Kadang yo genteng diparut dike pupuran. Saiki ana krim malam, krim siang, krim beduk, krim asar, krim magrib. Ya Allah, ya Allah, wis dodo wis kari tengere tok lho asline dodo wis. Wis nglembreh. Ngono kok disontek silikon cek mentek-mentek. Yo iso mentek-mentek tapi yo gak suwe. Kekuatane entek iki yo, ya yang nglimprok mana? Nglembreh mana? Dinggoni BH iso mbrosot. Yo kare nyengangi BH-ne tok ngono. Lapo sih ate gak gelem tuwa iki. Hoi. Hoi. Ditakoni umur piro ya di nom-nomno. Ngono kadang wis tuwa isek selfie, trek. Trek, trek. Nah aktingnya lo greget no kan ya? Ya Allah, gak isin nang putumu mbah, mbah. Dia menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh. Dunia ini makin jauh tapi dia mendekat, memburu, memburu, mengejar, mengejar dan terus mengejar. Tambah tuwek, tambah kedonyan. Masa umur 75 sik blantik wedhus. Temen gandengan wedhuse timbang wonge. Gantekno putune wis anune, wis wayahe marek nang Gusti Allah. Apa enggak boleh kerja? Ya boleh, tapi ya sekedar ngono ae nek wis ngono iku. Wis ana sing nom kok. Lah apa sing tuwa wayu nyambut gawe malah diploro ambek sing nom. Wis senenge dibujuki. Lah nek wis mati donya ya gak katut digowo kok. Betul? Sakake-ake donya lo mati gak katut. Bakul helm, helme lak uwakah. Mati ndak ana sing helmen. Rumah megah bagai istana, bergelimangnya harta benda, jabatan kedudukan tinggi tiada tara. Ketika nafas terakhir telah tiba, semua enggak ada yang dibawa serta. Tubuh kalau udah dibungkus kain kafan, ini betul-betul satu peringatan. Suatu saat pastikan datang. Momoh kata tersenyum. Ayo pelajarannya saja. Kain kafan itu satu tidak bersaku. Kano kesae. Boleh cara kene kain kafan iku ono sae ding terentel ngono. Lah gak ono. Artinya gak ada sepeser pun duit yang bisa dimasukkan dan dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah mati, yang dinilai Allah bukan berapa banyak duitmu, yang dinilai Allah bukan berapa jumlah kekayaanmu, berapa luas tanahmu, enggak. Tapi yang dinilai Allah adalah kau gunakan untuk apa hartamu? Kebaikan apa yang kau raih dengan kekayaan titipanku itu? Duit yang aku berikan kepadamu, kau gunakan untuk kemaslahatan apa saja? Itu yang dinilai Allah. Makanya kafan itu enggak ada sakunya. Polos, the bludus. Gak ono kesae kok. Dan kafan itu gak warna-warni. Boleh dok ini. Dipilok. Tak lorek-lorek kayak zebra. Enggak. Yang dipandang Allah itu bukan warna-warni kain kafan itu, bukan warna-warni dari kain pembungkus tubuhmu. Yang dipandang Allah bukan semahal apa kain yang membungkus tubuhmu, berapa harga pakaian yang membungkus tubuhmu. Yang dipandang Allah bukan itu. Tapi yang dipandang Allah adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. Ibadahmu lo warnane apa ae, amalmu lo warnane apa ae. Iu yang disawang karo Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Warna-warni ibadahmu, salatmu apa ae sih? Salat-salat sunah iku kan lakoni kabeh, tahajud, duha, rawatib qobliyah ba'diyah. Warna-warni salatmu. Ndak, cuma maktubah saja. 5 kali sehari atau sehari 5 kali? Hei. Sehari 5 kali atau 5 hari sekali? Oh, sehari 5 kali. Bener, lah itu kan 5 hari sekali. Berarti ropelan. Musolli fardhu subhi wa dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Oplosan lillahi taala. Jadi golek takbir langsung pe 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rokok ya langsung pe 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Ya Allah. Warna-warni dari ibadahmu, warna-warni dari amalmu. Puasamu, bagaimana warna puasamu? Wiridanmu warnane apa wae, zikirmu warnane apa wae? Amalmu warnane apa wae? Itu yang dipandang Allah. Maka kafan itu enggak memiliki tutorial, kalau bahasa sekarang enggak bisa difashionkan. Yang dinilai Allah bukan bagaimana model kain pembungkus tubuhmu. Model kekinian, keren, trendy, gentle. Kafan zaman now. Gak ono. Karena yang membungkus tubuhmu itu bukan karya desainer ternama. Bukan, tapi hanya karya Pak Mudin. Jahitan tangan, talani pocong, set. Betul? Maka jangan bangga ketika pakaianmu mahal, bagus. Karena yang terakhir membungkus tubuhmu hanya kafan collection. Yuk, punya kendaraan mewah silahkan, tapi jangan sombong. Yang kau naiki terakhir hanya keranda airlines. Iya, keranda airlines itu satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, tidak pernah mengalami delay dan penundaan. Gak peduli cuaca buruk, berangkat. Gak pernah macet. Halo? Punya rumah bagus, megah, indah, silahkan. Tapi jangan sombong. Karena rumah tinggalmu terakhir kali beralamatkan di perum kuburan. Gak gede kok, ukurannya cuma 1x2 meter. Tapi anti bledek. Anti lesus. Apa pangkat jabatan sombong, setinggi-tingginya pangkatmu terakhir kan pangkatmu almarhum almarhumah, ngono kadang duwe pangkat didik mlaku ndek wegek degek sombonge kaya tanggoe bathuke kon bandroli kabeh kate ditebas padahal pangkate opo sih wakil RT. Ya Allah, ya sorry. Apa punya makanan enak lezat monggo, tapi jangan sombong, jangan pamer. Yang menyumbat mulutmu terakhir kali cuma kapas. Ndekene ana ah mayit dijejeli undi-undi. Yo kapas iku. Maka jangan sombong. Mohon maaf. Kafan itu enggak bisa ditempelkan titel gelar apapun. Mau ustadz, mau kiai, gak kena, malaikat mungkar nakir gak kenal ngono iku. Mau presiden, menteri, gubernur, bupati, gak kena ditempel no, nduk kene kain kafan. Pemane trimo lurah. Tidak kena. Susah dari lurah anggitmu tidak susah. Susah. Modal gaya pilihan sampai saya kilo gurung balik sih. Gurung lek tempat wargane rakyate duwe gawe yo bowo kate bowo titik mesti diomong lurah kok cuma 20.000 tambah loro entah sampai nang ini iki karepmu meneh pilihan maneh minimal balekno modal minimal iku soro lho dadi kepala desa apik sak pirang-pirang ndak ketok elek titik langsung tersebar sak desa nggih Pak Lurah nggih makane aku males kok dadi lurah males aku lek aku wis ngene ae tak telateni wis renes loro dadi kepala desa apik akeh ku ndak ketok tapi lek elek titik langsung wis rakyat cetet-cetet-cetet meneh cetet, wedoan ngene lambene lecek-lecek ngono sepurane apa titel maka kafan itu putih bersih itu satu harapan ketika menghadap Allah kita dalam keadaan bersih dari dosa bukan berarti enggak punya dosa tapi dosa kita sudah bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang yang perlu kita sadari Bapak Ibu bahwa kafan itu hanya beda satu huruf dengan kapan. Kalau kafan pakai F, kalau F-nya diganti P terbaca maka kafan bisa dibeli, kain kafan itu bisa diukur, bahkan bisa dicoba. We nang jajalan dhewe-dhewe gak apa-apa. Bisa. Sekarang udah bisa dipesan. Kain kafan itu sekarang udah mulai bisa dipesan, udah bisa diukur, bahkan bisa dicoba. Meneh nyoba oh dewi-dewi ya, ukurannya sapiro. Dan pertanyaannya, itu kain diresmikan penggunaannya untukmu kapan? Kita harus siap. Ana sing wis krasa kaya iki. Ya harus memang harus siap. Kita enggak bisa menjamin kok masih berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Ada yang bisa menjamin. Maka malam ini kita diingatkan, hari ini kita memperingati. Nah, suatu saat nanti kita diperingati. Hari ini kita mendoakan, suatu saat kita didoakan. Lah kira-kira anak-anak sampean niku iso kaya Pak Haji Maulana, Bu Hajah Siti Maryam sing terus gelem dongakne para sesepuhe ngene. Anak-anakmu kira-kira sok gelem dongakno sampeyan tagak. Jujur saya itu iri ya sama para pejuang agama. Wis koyok para kiai-kiai alim sudah wafat tapi hakikatnya masih hidup. Ya nyatane ngundang uang yang teko sak mono akeh, ngundang uang tau pun dino yang teko sak mono akeh. Tonton zaman lek dogo ni ngampel, dogo ni bonang, dogo ni gustur, ngundang uang lempuk pun dino yang teko sak mono akeh. Ya, udah mati tapi hakikatnya masih hidup. Wali aneh sampean. Ise urip ketok tapi hakikate wes. Lho nek urip mestine sampean krungu Allahu akbar Allahu akbar. Nek anjene urip atimu ndrodok. Sampean ndak. As-salatu khairum minan naum. Kok malah kelon kon. Ngono ku jenenge urip ta mati. Urip apa nih? Ya Allah. Lah. Lah, wong wis jam 12 lewat seperempat. gak lembur ngono rek, iki wis kliwat jam 12 berarti wis ganti dino, wis ganti tanggal, iki berarti aku ceramah rong dino iki jeneng. Wis ganti tanggal kok, ya wis kok. Wis. Anjane wong wedok kadung ngrasa enak ya terus. Terus ngono ndok ngisor kari terus. Sing ndok dukur dengkleh. Sampeyan gak ngrasakno kene menggah-menggah ya. Pokoke pesenku lek ndongano keluarga sing wis kapundhut terus. Ngene lho. Padha karo uwit iki lho uwit. Uwit iku iso kaya ngono ku mergo ana oyote. Nggih napa mboten? Oyote nduk ndi? Wis suwe. Oyote kependem tanah, kependem lemah. Tapi kan ana oyote. Ada akarnya. Cuma tertanam di tanah. Lah pohon itu bisa bermodot. Sakarepku. Sing ceramah kene tak kono kok. Lek kalangan akademis kae ya nggae bahasa akademis aku. Lah iki kalangan jemburis kok. Lah pohon itu bisa tumbuh berkembang sakmono gedene. Ana godhonge, ana kembange, ana buahe. Iku mergo oleh setoran teko oyot. Lah saiki ana uwit kok gak kelem nyambung karo oyot, ya garing. Garing. Mati ya garing. Wis gak mungkin iso metu godhonge, metu buahe gak mungkin. Soalnya gak sambung karo oyot. Iku gambarane. Kula sampean niku lek kepengin barokah ya. Berkembang rezekine uripe nyambung karo sing wis kependem lemah ya wong tuamu mbahmu yang mendukur nyambunge yo dongakno kirimi donga terus nyambung kok berkah sampeyan lha wong urip kok gak kelem nyambung karo sing wis kependem lemah iku iku padha karo uwit gak nyambung karo oyot yo garing yo puret koyoke duitnya akeh, tapi puret sejatine, gak kira barokah, gak kira tentrem uripe. Di mana-mana seperti itu, saya sudah sering menengeri, meniteni itu loh, meniteni. Ya, ya seperti itu memang. Gak kelem nyambung soalnya. Yo garing, jadi gak kelem nyambung. Nah, terus majelis-majelis ini kita terus ditingkatno. Insya Allah disoai barokah kok. Ampun, ampun jam 12:15. Gak kudu aku sing diundang. Pokoknya ngaji majelisan terus. Undang aku yo kesuwen sama ngenteni. Iya tolong tahun, rong tahun dong. Pengen cepet. Yang ngundang kok modinmu yo cepet. Iki mbok undang meni sok teko. Nek kula iki asline yo pengen cepet. Pengen cepet asline tapi yo yo apa wis kadung koyo ngoten. Donga dinunga nggih. Nyun ngapunten le omongan kula. Lah iya saged hadir wis senang. Apa meneh kare ngrungokno tok gak nyumbang apa-apa. Wis. Kula nggih ngoten, kula saged kepanggih karo seneng karo sampeyan-sampeyan seneng, ketemu ya seneng, kate pisah ngene iki ya susah. Makane sak gorenge tak dongani biye ana ibu-ibu khususnya sing kate nyawang aku sik ya monggo. Timbangane kok kelom-kelom sampean. Pandang wajahku. Semoga terbawa dalam mimpi indahmu. Artinya kata-kataku. Kata-kataku. Nek sampean aja adek bayangno, Daniyo ya bojoku kaya iku aja ngono. Ka oleh. GR tiwasan ngono aku sing Eten bu ngene iki seduluran. Sampeyan nek takjak model kaya ngene kan sampean kan eling aku terus. Ya setidaknya kan sampean ndongakno aku terus gelem ngrungokno ngono sak gagahe ngono nyambung. Ketemu nduk ndi-ndi yo nyopo. Oh gelekane angel ta. Kandane pengen gampang yo RT-mu iku gampang. Oh iso. Subhanallah seneng aku wong kene dijak ngaji sampai buwengi gak ono sing buyar pelas gak ono sing buyar. Sewa semangat. Anjene wong ngene iki ya sewa nang dijak ngaji Mas yo bawengi talu yo tetep semangat ngeten nggih. Alhamdulillah. Nah, masih sapa ae sing ceramah yo ngene iki modele ya. Epret.